Langsung saja bro, artis yang satu ini tergolong artis bertalenta. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara, sudah cantik suaranya merdu lagi. Asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, ada Arjuna Soteng, juga ada Ramayana, ada Gue Community, Anissa Rahma, Yu Palapa. sudah berlalu request Anda rembulan di siang hari.